السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حلوة. Ada satu dosa maksiat yang dengan maksiat tersebut para pelakunya dirubah menjadi kera dan babi. Kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Siapa mereka? Tentu antum tahu. Al-Yahud. La'natullah alaihim jami'an. Apa dosa tersebut? Ini yang akan kita bahas insyaAllah. Hila. Apa itu hila? Kita akan tahu ketika kita mempelajari bagaimana kelakuan mereka sehingga mereka dirubah menjadi kera dan babi. Diawali oleh larangan Allah lewat lisan Nabi Musa bahwa jangan kalian mencari ikan pada hari Sabtu. Ini awalnya. Apakah mereka di hari Sabtu itu mencari ikan? Tidak. Awalnya mereka taat. Mereka taat. Sengaja Allah menguji mereka di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hampir-hampir enggak ada ikan. Mereka tinggal diistilahkan dalam Al-Qur'an hadiratul bahr. Istilah kita mungkin perkampungan di pantai. Jadi tentu namanya dekat pantai, penghasilan terbesarnya adalah ikan. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hampir-hampir tidak ada ikan. Begitu hari Sabtu, luar biasa. Allah uji, ikan melimpah ruah. Seolah-olah air itu terlihat hanya ikan. Luar biasa ujian. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, tidak ada yang mencari ikan karena memang dilarang. Kalau mau menjala, kalau mau mancing, kalau mau apalah istilahnya mencari ikan, silahkan di luar hari Sabtu. Entah berapa tahun lamanya, akhirnya tampil seorang membikin sunnatan sayyi'atan, membikin sunnah yang buruk, membikin kebiasaan buruk, contoh yang buruk. Apa? Bikin perangkap. Ngejala tidak, mancing tidak, ngejar-ngejar ikan tidak, tapi bikin perangkap di hari Sabtu itu, mungkin Sabtu pagi ya, atau mungkin setelah subuh atau sebelum, bikin perangkap dengan harapan ikan-ikan itu masuk ke dalam perangkap dan setelah masuk tidak bisa keluar lagi. Dan biarin aja hari Sabtu enggak ngapa-ngapain, nanti hari Ahad diambil. Ini luar biasa. Ini luar biasa, syaitan mewahyukan setan membisikkan, maka nanti akan kita lihat tipis antara hilah dengan pemahaman yang benar itu tipis. Karena barangkali antum yang duduk di sini mendengar penjelasan singkat tadi akan mengatakan, apa salahnya? Ini terkena talbisul iblis, terkena tipuan iblis. Kalau antum mengatakan, apa salahnya? Apa salahnya? Kan betul, enggak mancing, enggak ngejala, enggak ngejar-ngejar ikan. Apa salahnya? Ini dia. Mirip dengan sebagian kaum muslimin, apa salahnya itu mobil kami beli dulu. Setelah nanti mobil menjadi milik kami, pihak bank, kami jual ke Anda 115 juta. Padahal semua orang tahu itu mobil di mana-mana, harga pasaran 100 juta. Nanti kami beli dulu, nanti setelah kami beli, nanti kami jual ke Anda 115 juta, boleh dicicil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta selama sekian bulan. Ya, ini dilakukan untuk menutup apa? Kesan riba. Kalau apa adanya, Pak, kami mau pinjam 100 juta. Kami siap mengembalikan 115 juta secara angsuran. Riba enggak? Riba enggak? Jelas. Seorang muslim yang bodoh tahu, pinjam 100 juta, kembali 115 juta, jelas yang 15 juta adalah riba. Semua orang tahu. Buat apa? Buat beli mobil. Oleh karena itu dibalik. Dibalik, sudah biarkan mobil kami beli. Setelah nanti mobil menjadi milik kami, kami jual ke Anda. Berapa? Tadi 115 juta. Padahal semua orang tahu harganya 100 juta. Ini mirip. Sebagian mengatakan, apa salahnya si Yahudi ini? Karena memang betul-betul enggak nyari ikan, enggak mancing, enggak ngejala dan seterusnya. Cuman sekedar pasang perangkap. Ini dia. Apa itu hilah? Ya. Nah, agar kita takut untuk berbuat hilah, maka kita harus tahu beberapa tahun setelah itu. Awalnya satu orang, kemudian dua orang, kemudian 10 orang, kemudian 50 orang, kemudian 100 orang, akhirnya entah berapa ratus, berapa ribu orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sang pembikin sunnatan sayyiatan tadi. Akhirnya banyak sekali dan sudah menjadi biasa. Ya. Awalnya kan mereka kaget karena selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak tercium aroma ikan bakar, ikan yang dimasak. Ya. Tiba-tiba hari itu tercium, ini siapa yang masak ikan, dapat dari mana? Awalnya begitu. Lama-lama-lama menjadi hal yang biasa, dan begitulah maksiat. Ketika pelakunya itu sudah ribuan orang, maka menjadi hal yang biasa. Ya. Apakah wanita muslimah di negeri kita ini pakai pakaian terlihat lehernya, terlihat rambutnya, terlihat betisnya biasa? Biasa. Kenapa? Padahal itu haram. Ya. Karena yang melakukan ribuan orang. Maka kita jangan terkecoh. Maka jangan kita menjadikan manusia kebanyakan itu sebagai patokan sebuah kebenaran. Ya, kalau banyak yang melakukan, pasti benar. Ini jutaan orang yang melakukan maulid Nabi, maksud salah. Ini jutaan orang yang melakukan tahlilan, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, maksud salah. Ya. Patokan kebenaran adalah qaulullah wa qaulur rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Ala fahmi sahabat tentunya. Ya. Entah berapa tahun lamanya mereka menikmati ikan dengan cara yang haram tadi. Jam 8-an atau 8:30 mungkin kata kita ya, waktu-waktu duha. Atau 7:30. Ketika biasa orang-orang sudah keluar rumah, pintu jendela sudah dibuka, pasar sudah ramai, tempat-tempat keramaian sudah tampak, ini tumben sepi. Sepi sekali. Tidak ada orang kecuali 1-2. Ini pada kemana? Kemudian melihat rumah-rumah, pada tutup pintunya, jendelanya. Maka orang-orang yang tidak bernasib tragis, mereka penasaran, membuka pintu, mengintip dari jendela. Ada apa gerangan di dalam rumah-rumah itu? Kok sepi? Masuk jam segini belum pada bangun. Setelah diintip, ternyata tidak ada manusia di dalamnya. Yang ada kera dan babi. Kera dan babi. Rambutnya, hidungnya, pipinya, dadanya, tangannya, kakinya, Allah rubah persis seperti kera dan babi, kecuali matanya. Ini Ibnu Katsir membawakan riwayat cukup lengkap dengan berbagai sumber. Kecuali matanya. Matanya tidak berubah. Oleh karena itu, kalau tetangga atau saudara tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C, hafal matanya. Ini kejadian pada diri Yahudi Bani Israel. Dirubah sedemikian rupa gara-gara hilah. Apa? Ngakalin dalil. Jadi melakukan sesuatu untuk memberikan kesan bahwa dia taat, bahwa itu halal, tapi sebetulnya haram. Seperti contoh tadi, gimana caranya supaya halal? Sebab kalau pinjam 1 miliar, kembali 1,3 miliar, jelas itu riba. Itu riba. Oleh karena itu, gimana caranya supaya ditutup sehingga tidak terkesan riba? Banyak caranya. Yang sering kita dengar, misalnya, tentu pinjam 1 miliar kan bukan untuk makan, bukan untuk beli pakaian, bukan untuk senang-senang, tapi untuk usaha, untuk membesarkan perusahaannya. Dari pihak bank ini nanya, sudah ada modal, sudah ada usaha, sudah ada kantor, perusahaan, sudah. Gini saja, separuh dari perusahaan Bapak saya beli. Separuh dari perusahaan Bapak saya beli. Sampai di sini boleh enggak? Boleh. Boleh asal mau sama mau kan? Membeli perusahaan separuh? Gitu. Berapa? 1 miliar. Berarti separuh dari perusahaan Bapak ini sekarang milik kami, bank. Ya kan? Sampai di sini benar? Benar. Ya. Nah, karena separuh dari perusahaan Bapak itu milik kami, tempatnya, komputernya, ininya, itunya, itu separuh milik kami. Maka kami sewakan ke Bapak. Kami sewakan ke Anda. Nanti Anda bayar sewa ke kami. Berapa sewanya? 1 bulan 25 juta misalnya. 1 bulan 25 juta. Lalu dicicil sekian bulan. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Selama sekian bulan akhirnya genap berapa? 1,3 miliar. Dengan perjanjian kalau sudah dapat 1,3 miliar maka sudahlah, enggak usah nyewa lagi ya, udah itu yang separuh kami balikin ya, kurang apa baiknya kami gitu. Baik banget kan? Nah, ini gila. Kalau antum semangatnya adalah semangat taat, semangat takut dosa, semangat taat kepada Allah dan Rasulnya, melihat transaksi perjanjian seperti tadi, barangkali antum akan mengatakan ini sama saja, apa bedanya? Pinjam 1 miliar kembali 1,3 miliar dalam waktu sekian bulan. Kalau antum mempunyai semangat taat, tentu ini hidayah, tidak semua orang bisa. Dan itulah hilah. Tapi barangkali tidak semua orang semangatnya semangat taat. Bisa juga kan semangat Yahudi, ya, dia kalah-kalin, dikorek-korek, diutak-atik, dan itu banyak. Ya, kan enggak boleh menyentuh perempuan. Ya. Ketika meruqyah maka pakai kaos tangan. Ya kan? Nah. Kan enggak boleh begini, nanti begini. Ah, itu dia. Yang saya maksud dengan hilah. Ya. Ngakalin dalil agar yang haram itu terlihat halal. Seandainya antum memiliki semangat taat, barangkali sudah selesai. Melihat sekilas, ah enggak, sama aja, apa bedanya. Tapi sekali lagi, barangkali tidak semua orang diberi hidayah pemahaman oleh Allah, maka antum tetap ngeyel, apa salahnya, kan udah dibeli emang. Ya, disinilah syubhat antum akan dicuci oleh apa? Oleh ilmu, oleh sunnah, oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu sabda Nabi, syubhat yang ada di kepala antum, apa salahnya, apa dosanya, kan ini jual beli. Memang begitu jual beli kan? Nanti kalau itu sudah milik kami, kami jual sekian, udah mau sama mau, apa salahnya? Ah, syubhat tadi insyaallah taala akan tercuci oleh satu sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang Nabi sabdakan kepada Bilal, yang Nabi sabdakan kepada Hakim bin Hizam, saat Hakim bin Hizam mendengar si A butuh anu, si B butuh anu, si C butuh anu, maka diambil uangnya. Ya, lalu dia carikan, lalu dia cari lebihan. Mendengar ini, melihat ini, apa kata Nabi? Membolehkan apa melarang? Melarang. Keluarlah larangan pertama dari lisan Nabi. La tabi' ma laisa indak. Tidak sampai satu baris ini kalau ditulis sabda Nabi. Tapi menjawab subhat yang jumlahnya puluhan itu, ratusan itu. Apa? La tabi' ma laisa indak. Jangan sekali-kali menjual sesuatu yang apa? Yang belum engkau miliki, yang masih milik si A, milik si B, milik si C. Ketika terjadi transaksi tadi, nanti beli ya, 115 juta ya, waktu itu mobil milik siapa? Waktu itu mobil milik siapa? Milik dealer, milik si A, milik si B, milik si C. Belum milik bank. Tapi sudah mengikat akad. Sudah mengikat akad. Apa itu? Sudah ijab kabul. Berarti sudah menjual sesuatu, padahal sesuatu itu, barang itu belum dia miliki. Boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Nabi melarang ma la tabi' ma laisa indak. Ini luar biasa ya. Hadis sunnah, sabda Nabi bisa menolong kita supaya faham. Kalau kita memang otak kita, kecerdasan kita mengalahkan nurani kita. Kan banyak orang yang begitu kan? Kecerdasannya luar biasa, hafalannya luar biasa, tapi nuraninya nol. Ya. Nilainya bagus, cum laude. Tapi begitu menjabat, korupsi, berbohong, riswah, suah. Tentu kita tidak mau sifat-sifat Yahudi seperti itu menempel pada diri kita. Ya, ah ini dia. Maka jangan sekali-kali antum menjual sesuatu yang antum belum miliki. Miliki dulu, beli dulu, sudah di tangan, sudah milik kita. Pak, kalau mau beli, nih, mobil yang Bapak mau sudah milik kami. Nih mereknya ya kan, ini wujudnya ya kan, sudah milik kami. Nah sekarang kami mau jual ke Bapak, 115 juta. Kata si Bapak, maaf saya berubah pikiran, saya enggak jadi beli. Si Bang boleh marah enggak? Si Bang boleh marah enggak? Enggak boleh, kalau marah berarti sudah akad dong. Kan enggak boleh mengikat akad sebelum barang itu, mobil itu, tanah itu dan seterusnya milik penjual, milik si Bang contoh tadi. Ya, enggak boleh marah. Ah, maka hati-hati. Hari ini kan sedang ramai, ya kan? Orang butuh apa nih? Si A butuh apa nih? Mau? Ah, ada nih, ada. Padahal masih punya toko sebelah. Ya, ada, ada. Berapa? 2 juta padahal harga 1,6. Ya, ada 2 juta. Mas, ini enggak boleh. Beli dulu. Nih, saya jangankan 2 juta, mau 3 juta, mau 4 juta. Kalau pembelinya mau enggak masalah. Asal barang itu sudah milik kita. Ya. Ah, ini dia. Ini sebuah contoh bagaimana kelakuan Yahudi dalam hal hilah. Dan hilah ini bisa kemana-mana. Bisa nanti dalam hal riba, kalau horor jelas ya, maisir, kan ada lima kan. Jual beli kita ini akan menjadi halal, jual beli kita ini insya Allah akan menjadi berkah, jual beli kita akan sah apabila memenuhi lima syarat. Jika tidak memenuhi lima syarat ini, batal, haram, batil, tidak akan mendatangkan berkah. Apa yang pertama? Jangan sampai ada ribanya. 15 juta tadi riba. Saya kira antum tahu ya, riba adalah sebuah tambahan uang yang bukan keuntungan, bukan selisih harga, bukan margin ya. Kemudian sedekah juga bukan, hadiah juga bukan. Ya. Bapak kalau mau kontan nih 1 juta. Tapi kalau mau bayar 5 kali 1,3. Nah, 300 ribu ini dari mana? Dari mana coba? Ya, enggak jelas kan? Oh, keuntungan, keuntungan dari mana? Keuntungan dari mana? Masa bisa 1 juta, bisa 1,3? Padahal jelas itu larangan Nabi. La tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan dua harga, maksudnya seperti itu. Ya. Kecuali jelas-jelas keuntungan. Jangankan cuma 15 juta, mau 100 juta, 200 juta, kalau memang betul-betul sebuah keuntungan, saya beli rumah harga 100 juta, saya jual 400 juta, tentu halal. Jelaskan keuntungan. Atau sedekah. Atau sedekah. Pak, kemarin saya utang berapa ya? 1 juta. Ya, 1 juta. Nih, sedekah saya 200 ribu. Halal haram? Haram halal. Halal sedekah kan? Sedekah itu maunya siapa? Maunya yang sedekah. Enggak ada masuk sedekah perjanjian di awal. Ya. Nanti Bapak utang 1 juta, kembali 1 juta. Saya enggak mau riba. Tapi nanti Bapak sedekah sama saya ya. Nah, 200 ribu ya, 100 ribu. Masuk sedekah begitu. Ya. Maka jika asuransi itu maunya si, apa istilahnya, kita semua ya, bukan maunya pihak asuransi, insya Allah halal. Insya Allah halal. Ya. Ini kan dari awal sudah ditentukan. Begini, begini, begini. Maka jadi haram tambahan. Ya. Atau hadiah, kalau sedekah kan buat fakir, miskin. Yang meminjami kita ini miskin, kita juga miskin, dia juga miskin. Ketika kita ada uang, kita berikan sedekah. Ada kalanya tidak miskin, kaya raya. Tetapi sebagai rasa terima kasih, kita kembalikan lebih. Utang saya ke Bapak 200 juta ya. Ya, ini Pak 200 juta. Besoknya kita belikan motor. Harga 10 juta. Buat Bapak mondar-mandir, terima kasih ya. Boleh apa tidak? Boleh. Hadiah namanya. Namanya hadiah tentu tidak disyaratkan dari awal. Dan ketika tidak memberikan hadiah motor juga tidak boleh diprotes. Kalau memang begitu caranya, alah. Ya, panjang tentang riba. Panjang tentang riba. Karena Nabi mengatakan 60 cabang lebih. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya sedang, ada yang dosanya kecil, ada yang dosanya paling kecil. Dosa riba terkecil seperti anak menzinai ibunya. Waliyadu billah. Kayak firrojulu ummah. Ya. Maka jauhi sejauh-jauhnya riba. Hari ini di kiri kanan kita, keseharian kita. Riba, ya, sangat disayangkan riba yang luar biasa dosanya ini diganti namanya yusammuna habi ghairi ismiha, diberi nama yang bukan namanya. Nah, kita selama ini jarang mendengar di bank-bank konvensional, bank-bank syariah bahkan menyebut kata riba, ya. Lo pinjam di bank ini ribanya sebulan berapa persen ya? Nah, jarang kan? Nah. Ini ribanya berapa persen nih? Kalau saya ngambil 5 tahun ribanya berapa persen? Nah. Mestinya ucapkan itu riba. Ya. Karena Allah itu senang maksiat itu diberi nama dengan maksiat itu. Maksiat itu mestinya diberi nama dengan nama yang membuat telinga kita panas. Riba, zina, khamar, judi, begitu. Jangan di apa itu? Dialus-alusin. Nah. Masuk riba jadi bunga, ya kan? Bunga kan alus banget itu ya. Mana wangi, mana bagus, ya, bunga. Ya. Kapan Allah dan Rasul-Nya menyebut kata zina dengan kata lain? Zina, zina. Pelacur, Nabi bilang apa? Pelacur. Bagiyatun mim bagoya Bani Israel. Bagiyah itu apa kalau bukan pelacur? Pelacur. Pelacur dari Bani Israel. Udah pelacur. Enggak usah dialus-alusin. Ya. Justru kalau antum tahu yang suka menghalus-haluskan perbuatan maksiat itu siapa? Kira-kira siapa? Yang kata maksiat itu diperhalus. Mereka adalah sang pelaku maksiat. Ya. Sang pelaku maksiat. Oleh karena itu antum bisa baca kitab-kitab para ulama, hadis-hadis sahih. Itu para ulama keluar dari mulut mereka kata-kata zina, khamar, pelacur. Disebut. Justru pelacur sendiri itulah yang tidak mau bilang pelacur, dibikin halus. Ya. Ayam dari mana nih? Nah, dibilang ayam, ya kan? Pelacur-pelacur pakai ayam, ya. Ada tambahan kampus lagi, ya kan? Nah, ini dia. Ini dibikin halus, termasuk tadi riba tadi. Ya, zina mana ada? Ya. Antum boleh tanyakanlah orang yang suka ke komplek pelacuran, ada enggak kalimat zina di komplek pelacuran itu? Tiap hari mereka berzina di komplek pelacuran, ada enggak kata-kata zina? Ya. Zina, zina. Saya kira enggak ada mereka. Disebut yang lain. apalah, main leh, apalah. Pokoknya banyak istilahnya. Ya, mereka enggak menyebut zina. Itu beda dengan Allah, Rasulullah, para ulama. Zina dibilang zina. Khamar dibilang khamar. Pelacur dibilang pelacur. Agar apa? Agar panas telinga kita, kemudian kita menjauhinya. Gitu. Masuk, bisa. Kita sholat dulu ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan yang kedua. Jangan sampai ada gharar. Kalau riba sudah jelas tadi, penambahan-penambahan yang bukan sedekah, bukan keuntungan, bukan hadiah. Kalau gharar itu justru tidak jelas. Ya. Kita mengeluarkan uang jelas 1 juta. Tetapi kita bisa dapat rambutan itu 1 kintal. Bisa juga 5 kintal, bisa juga setengah kintal, tergantung nanti. Karena buah itu masih ada di pohon, kita sudah beli. Ini goror namanya. Atau ikan masih ada di empang, kita sudah beli 1 juta. Setelah itu baru kita ambil ikannya. Mungkin bisa dapat 1 kintal, mungkin 2 kintal, mungkin setengah kintal, dan seterusnya. Jual beli yang seperti ini haram. Transaksi yang seperti ini haram. Dan kalau antum tahu, fikul waki itu ada di mana? Yang kayak gitu ada di mana? Ada di asuransi. Ya kan? Antum nanti dapat 30 juta, apa dapat 50 juta, apa dapat 10 juta, atau bahkan enggak dapat, belum tahu. Tergantung nanti antum sakit apa enggak. Mobil antum kecelakaan apa tidak. Nah, ini dia, goror. Sementara antum memberikan uang tiap bulan sudah jelas. Setiap bulan 200 ribu, setiap bulan 200 ribu, setiap bulan 200 ribu. Sementara yang akan antum dapatkan tidak jelas. Bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa cuma 5 juta, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Ini goror. Ada di asuransi. Kalau riba ada enggak di asuransi? Riba ada enggak di asuransi? Ada. Setelah antum hitung ikut asuransi selama 5 tahun, uang yang antum setorkan 200 ribu tiap bulan, antum hitung jumlahnya 10 juta misalnya. Kok sekarang antum dapat 15 juta? Yang 5 juta apa? Yang 5 juta apa? Yang 5 juta apa? Ya riba jelas. Orang uang antum 10 juta, kok sekarang jadi 15 juta? Jelas. Apapun alasannya. Nah, itu kan keuntungan dari jual beli mana, apa yang dibeli ya. Nah, berarti dalam asuransi ada riba, ada goror. Antum tahu ya. Sekarang kita lanjutkan. Jangan ada maisir atau kimar saja, biar sama saja. Kimar biasanya ada permainannya. Kalau maisir tanpa permainan. Dalam bahasa kita judi. Bagaimana sifat judi itu? Dia kalah, kita menang. Kita kalah, dia menang. Mungkinkah kedua belah pihak menang? Enggak mungkin. Bukan judi namanya. Dua belah pihak, dua-duanya menang, bukan judi namanya. Ya, pasti judi itu yang satu kalah, yang satu menang. Yang satu menang, ya satu kalah. Ya. Menang yang dimaksud diuntungkan, kalah yang dimaksud dirugikan. Saya setor asuransi 200 ribu, baru 2 bulan mobil saya tabrakan. Biaya bengkel habis 15 juta ditanggung oleh asuransi, padahal saya baru mengeluarkan 400 ribu. Siapa yang menang? Saya. Dia kalah. Nyesel pasti, tahu begini, jangan diterima ya. Nah, itu judi kayak gitu. Ya, sebaliknya saya setor 200 ribu selama 10 tahun. Mobil saya enggak tabrakan, enggak kecelakaan, saya enggak sakit. Saya enggak dapat apa-apa. Uang saya tinggal separuh atau tinggal 60%. Dia yang menang, saya yang kalah. Begitulah judi. Ya. Bahasa awamnya sering dikatakan untung-untungan. Ya. Tiga-tiganya ada di asuransi. Haram. Ya. Hilah Yahudi itu seperti itu. Mana ada disebut ini ada judinya, ini ada gorornya, tipuan, ada ribanya, enggak ada. Karena memang hilah, dalam rangka hilah. Maka insya Allah sekali lagi, syubhat yang ada di diri kita akan hilang dengan pembahasan ini. Ini kan ada ribanya, ini goror, ini maisir. Yang keempat, jangan ada khida'. Khida' itu tipuan. Kan banyak dalam jual beli itu ada tipuan. Ya. Nelpon 1 menit 1 jam 1 rupiah. Kan murah sekali itu, 1 jam 1 rupiah. Tapi enggak dibilang ini khusus sesama provider. Jelas ini bagian dari kita. Harus dijelaskan, harus diterangkan. Ya. Dapat berapa giga? 50 giga, ya. Tidak diterangkan segini segini, ya. Harus diterangkan rinciannya. Kalau tidak diterangkan, bagian dari khidar. Sebagian biar enggak kesalahan diterangkan itu, ya. Tapi tulisannya kecil-kecil, ya. Bikin orang malas baca, ya. Apabila datang setengah jam sebelumnya, ya, kurang dari 1 jam, maka tiket hangus. Ada memang seperti itu, tapi tulisannya kecil. Mestinya kan itu yang paling besar, yang lainnya besar. Ini bagian dari khidah, bagian dari hilah Yahudi. Ketika kita komplain, dijawab, nih Bapak gak baca ini. Ya kecil banget, gimana bacanya. Itu dia. Ya. Antum yang ingin mendapatkan keberkahan dalam jual beli, jangan ikut-ikutan. Biarkan mereka. Mereka tentu tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya yang penting untung. Kita kaum muslimin, ahlu sunnah, salaf, jangan. Yang penting berkah. Yang penting berkah, walaupun sedikit. Berkah kalau sedikit insya Allah. Oleh karena itu ketika perbekalan sudah menipis, sementara pasukan sudah pada kelaparan, perjalanan masih jauh, maka Umar mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau sisa perbekalan yang tinggal sedikit kita kumpulkan, lalu engkau berdoa memohon kepada Allah minta keberkahan. Ini pemahaman Umar ya, apa itu berkah. Ya, maka dikumpulkan segunduk kecil. Padahal pasukan ribuan, ini perang Tabuk kan. Belum pernah ada pasukan sebanyak perang Tabuk. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik, Muroroh dan Hilal yang tidak ikut perang kan enggak kelihatan. Karena saking banyaknya. Gitu ya. Lalu Nabi berdoa dengan keberkahan. Maka segunduk kecil makanan itu disuruh diambilin oleh pasukan. yang punya karung, yang punya bejana, yang punya wadah, terus dipenuhi dan semuanya penuh, itu gundukan seolah tidak berkurang. Ya, itulah berkah. Maka kalau hidup kita berkah, jualan kita berkah, usaha kita berkah, insya Allah. Memang tidak seberapa penghasilan tiap bulan, taruhlah 5 juta, 6 juta, ya. Tapi bisa ngirim ke kampung orang tua, ya, punya anak asuh walaupun satu atau dua, ya, bisa membantu saudara yang kekurangan, nah, ini berkah. Kadang-kadang bisa menyenangkan anak istri jalan-jalan, padahal enggak seberapa. Nah, ini kira-kira. Ya, sementara di sebelah sana gajinya puluhan juta. Ya, tapi ngirim ke orang tua enggak pernah, enggak punya anak asuh, enggak pernah menolong fakir miskin. Habis. Ya, yang anaknya sakit, yang celaka, yang bengek, yang ini, yang itu, yang celaka. Ah, ini dia. Jauh dari keberkahan. Ya, maka hindari. 4 titik. Ah, satu lagi, tidak antaradin minkum. Tidak ridho sama ridho, dalam arti menghilangkan khiyar majlis. Salah satu jual beli yang tidak disukai, sebagian ulama mengatakan haram, itu tanpa khiyar majlis. Jual beli harus ada khiyar majlis. Antum tahu khiyar, ya? Khiyar itu meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi ketika kita sudah akad nih, barang sudah kita ambil, uang 1 juta sudah kita serahkan, kita masih satu majelis, maka masih boleh khiyar. Mau teruskan silahkan, mau batalkan silahkan, ketika masih dalam satu majelis, masih berhadapan istilah kita. Nah, ini tidak boleh. Kalimat barang yang sudah dibeli, yang sudah diambil, uang diserahkan, maka tidak boleh dikembalikan, salah. Masih ada khiyar majelis. Saya duduk di kantor handphone, yang jualan handphone, saya sudah ambil handphonenya itu, uang 1 juta sudah saya serahkan, saya pegang-pegang, saya lihat-lihat. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, saya bilang, bang, saya berubah pikiran nih, saya enggak jadi beli. Boleh menolak enggak si abangnya ini? Enggak boleh, harus terima. Begitu juga si abangnya, maaf pak, saya enggak jadi jual, saya harus serahkan. Karena masih dalam satu majelis. Ini yang disebut dengan khiyar majelis. Oleh karena itu, kalau antum beli handphone harga 9 juta, ini yang jual mungkin lupa atau apa, dijual 2 juta. Kan senang antum, ya. Antum tahu persis ini 9 juta. Kok 2 juta? Antum kan boleh, kan? Ya, gua aja. Cepat-cepat pergi. Cepat-cepat pergi. Nah, ini bukan khilaf. Kalau ini bukan khilaf, karena apa? Karena memang aturannya seperti itu. Kalau tadi khilaf, karena ada larangannya. Apakah ada perintah ketika kita jual beli harus agak lama di situ? Nah, kan enggak ada perintah seperti itu. Enggak ada larangan cepat-cepat pergi, ya kan? Nah, kalau dia keburu berubah pikiran, dia minta balik, kita harus serahkan. Itu khiyar majelis. Nah, antum tahu cara Yahudi? Jangankan barang sudah diterima, ya, itu barang masih di tengah lautan, gitu, sedang dibawa, sudah tanda tangan, ya, belum sampai ke pelabuhan, belum sampai ke Tanjung Priok, sudah harus tanda tangan, bahwa kalau barang datang, ya, sudah jadi milik Anda, bahkan ya sudah milik Anda, sudah tanda tangan, sudah transfer separuhnya dulu atau 10%-nya dulu. Bolehkah dibatalkan? Enggak boleh. Ini cara Yahudi. Ya, jangankan barang belum datang, barang sudah di tangan kita. Kita kembalikan, boleh, ini khiyar majelis. Ya, jual beli itu ratusan miliar dengan belasan ribu, aturannya sama enggak? Aturannya sama. Sama, tidak ada bedanya. maka antum jual beli satu kapal itu besi, baja, aluminium atau apa dengan jualan bubur ayam, sama, aturannya sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak boleh menjual sesuatu karena mentang-mentang miliaran, maka harus ada jaminan bahwa barang saya ini ada yang beli, tanda tangan. Itu kan cara Yahudi. Beda dengan cara kaum muslimin, cara sahabat. Para sahabat pemberani. Pemberani, mau jual, jual. Laku dan tidak, tawakal, kita serahkan kepada Allah. Antum jualan nasi uduk, jualan lontong sayur, jualan bubur ayam, tentu tawakal. Maksud antum kasak, kalau saya jualan bubur ayam, pada mau beli enggak ya? Nah, nanya-nanya dulu, ya. Bapak mau beli enggak? Mau, tanda tangan, Pak. Mau minta. Maksud begitu. Ya kan sama dengan? Sama dengan itu kan. Apa bedanya? Kan aneh. Nah, lihat Abdurrahman bin Auf. Lihat Utsman bin Affan, lihat Abu Hanifah dan diikuti oleh kaum muslimin setelah itu. Pemberani. Ya, yeah. Beli dulu. Kalau memang mau dagang, beli. Ada modal berarti. Ya. Jangan takut. Setelah itu bismillah kita tawarkan dengan sebaik mungkin. Jangan penakut. Modal ada, uang ada, tapi enggak mau beli. Yang dicari pembeli aja, bukan nyari barang, ya. Siapa yang mau beli? Saya mau beli. Nah, udah ada yang mau beli baru nyari-nyari, ya. Itu pun tidak dibeli, masih penakut juga. Ya. Ah, ini dia. Jangan sampai hilah Yahudi seperti ini melanda kita kaum muslimin. Ya. Jangan sampai nasib yang menimpa Yahudi tadi juga akan menimpa kita, karena memang ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya akan dirubah menjadi kera dan babi. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Di sahih, ada di Sunan Abu Daud. Mereka ini tinggal di lereng gunung. Mereka ini tinggal di lereng gunung. Ini belum terjadi, nanti ya. Mungkin kalau istilah kita villa-villa gitu ya, di pegunungan. Udaranya sejuk. Mereka sedang berpesta pora, bersenang-senang. Kemudian datang seseorang untuk satu keperluan. Apa tukang kebun, apa tukang listrik atau apa ya. Kemudian mereka mengatakan, "Bapak besok saja datang. Kami sedang sibuk, besok saja." Ah, betul, dia pulang, besoknya paginya dia datang. Ternyata sudah tidak ada manusia. Yang ada tinggal kera dan babi. Ya, dan runtuh itu, bangunan-bangunan runtuh. Dan mereka menjadi kera dan babi. Siapa mereka ini? Yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka adalah orang-orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, dan menghalalkan ma'azif, alat musik. Jadi mirip, menghalalkan yang haram. Kan mencari ikan di hari Sabtu haram, dihalalkan oleh mereka dengan cara hilah tadi. Ini mirip. Ini mirip. Yeah. Mereka tidak sami'na wa ato'na. Mestinya sami'na wa ato'na. Enggak boleh musik, ya sudah. Enggak usah cari-cari hilah. Yeah. Nah, lalu ketemulah musik Islami. Yeah. Bikin cerpen, bikin novel. Benar apa bohong? Bikin novel cerpen itu benar apa bohong? Umumnya bohong, ngarang cerita kan. Mosok bohong halal, aneh kan. Yang namanya bohong itu haram. Kan bohong yang halal cuman ada di peperangan. Bohong kecil antara suami istri. Bohongnya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang muslim yang bersengketa. Adakah di luar itu? Enggak ada. Ngarang cerita. Haram. Ya, walaupun hasil dari bohong itu muncul kebaikan, tetap aja haram. Saya bikin cerita bohong di sini. Misalnya masjid sedang dibangun. Saya bikin cerita bohong. Dengan cerita bohong, antum yang tadinya enggak mau nyumbang jadi mau nyumbang. Keluarkan dompet antum, disumbangkan semuanya, bahkan sudah janji mau transfer sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu gara-gara saya bohong. Ya, antum dapat pahala, saya dapat dosa. Bolehkah berdakwah dengan cara bohong? Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan kayak orang Nasrani. Ada di Injil mereka, seandainya dengan berbohong itu kerajaan Tuhan tegak di muka bumi, maka marilah kita berbohong. Ya, ada katanya ayat seperti itu di Injil. Bolehkah kaum muslimin seperti itu? Enggak boleh. Antum tahu yang bikin hadis-hadis palsu itu ketahuan, ketahuan dan ngaku. Kenapa? Karena prihatin. Prihatin orang-orang sibuk dengan kitabnya Abu Yusuf, dengan tulisannya Abu Hanifah, meninggalkan Al-Quran. Maka dia sengaja bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Baqarah, keutamaan membaca Ali Imran, keutamaan membaca Anis, berurutan itu. Dan ketahuan. Dan akhirnya dia ngaku. Dan dijawab dengan jawaban seperti itu. Niatnya bagus. Ya, bolehkah? Tidak boleh. Tetap berlaku man kadziba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku, maka berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, berarti bikin novel, bikin sinetron, bikin drama islami, tetap bohong. Ya. Nah, bagaimana bohong islami? Ya kan? Novel kan bohong, novel islami, cerpen islami, ya berarti bohong islami, ya kan? Kalau kita mau jujur, ya bohong islami. Pacaran islami, panti pijat islami, ya kan? Syariah, syariah. Ah, jangan tertipu. Nama itu tidak mewakili. Mentang-mentang dikasih label islami syariah selesai, tidak. Lihat hakikatnya, lihat isinya. Tidak bisa sekedar nama. Ya. Ya, kita sisakan beberapa menit karena kita cuma sampai jam 8 ya, mungkin 20 menitan untuk soal jawab. Sudah ada pertanyaan? Ya. Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Muhtaram yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Yang akhwat silakan dikumpulkan ya. Pertama, Ustaz, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Lalu bagaimana dengan sistem jual beli pre-order? Maksudnya pre-order pesan dulu dan bayarnya DP sebelum bayar lunas. Mohon nasihat dari Ustaz. Saya tidak tahu persis seperti apa pre-order. Kalau barang itu betul-betul belum milik antum, ya haram. Kalau barang itu sudah milik antum, halal. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ingin berkah, ingin halal, beli dulu itu barang. Barangkali pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau menjualkan? Nah, tentu berbeda antara menjual dengan menjualkan. Ketika saya menjualkan motor antum, tentu saya minta izin kepada antum, mau dijual berapa? Gitu. Namanya juga menjualkan. Yang berhak menentukan harga adalah yang punya motor. Kan saya cuma menjualkan. Nanti kalau laku saya dapat 5% misalnya, 10% misalnya, tergantung perjanjian. maka tidak boleh dari antum 5 juta saya langsung naikkan saja 7 juta, 2 juta saya ambil, haram. Haram. Ya. Ah, kecuali antum membolehkan, silakan Bapak jual berapa, yang penting dari saya 5 juta. Ah, tentu sudah dapat mandat ya. Barangkali antum masih ingat kisah Urwah yang dipuji oleh Nabi karena kelihaiannya dalam berdagang jual beli. Itu uang 1 dinar yang Nabi serahkan kepada Urwah. Urwah diberi amanah oleh Nabi untuk dengan 1 dinar ini untuk membeli seekor kambing. Karena dia lihai dalam menawar, maka 1 dinar mestinya dapat seekor kambing, akhirnya dapat 2 ekor kambing. Karena Nabi butuhnya 1, maka yang seekor dijual lagi oleh Urwah. Laku berapa? Laku berapa? Laku 1 dinar. Maka dapat seekor kambing, pesanan Nabi, 1 dinar utuh, balik lagi. Dua-duanya di kambing dan dinar itu diserahkan kepada Nabi. Lihat. Kalau otak kita barangkali, ya kan Nabi minta 1 kambing, ini udah ada, ini hak saya dong. Nah, itu otak kita. Ya, otak pedagang model-model Yahudi, ini enggak bisa, ini amanah ini. Bolehkah cari lebihan dari amanah? Enggak boleh. Kalau mau minta upah sebelumnya, ya Rasul, upah saya berapa nih? Nah, boleh. Ini kan amanah, dari awal tidak ngomong masalah upah, maka tidak boleh dia mencari lebihan. Ketika ternyata ada lebihan, harus diserahkan pada Nabi. Dan Nabi menerima dua-duanya. Nabi enggak bilang, ini hak kamu, ini kan prestasi kamu, kelihaian kamu, ini hak kamu. Enggak, diterima oleh Nabi. Nabi hanya mendoakan dengan barakallahu fiik. Ya. Dan tidak ada riwayat Urwah menjawab wa fiik barakallahu. Ya, ini tambahan ilmu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan pedagang semua ini. Bagaimana status titip barang di toko yang dijual lebih? Titip barang di toko, berarti kan sudah memberikan mandat, ya kan? Tentu sudah ada perjanjian kepada pemilik toko, tolong barang saya ini dijual 1 unitnya 1 juta. Gitu. Nanti Bapak dapat 10% atau 7%. Maka harus ditepati perjanjian itu. Atau seperti tadi, dari saya 1 juta ya, silakan Bapak jual berapa. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika kita tahu penghasilan orang tua kita itu adalah hasil dari riba, dan jika sudah dinasehati tetapi tidak mau menerima? Pertanyaannya Ustaz, apakah kita ikut terkena dosa riba juga Ustaz, sedangkan kita dibiayai sekolah dari orang tua? Kalau dosa jelas tidak, karena orang yang akan mendapatkan dosa riba adalah pelaku riba itu, bukan yang mendapatkan manfaat dari berupa pemberian ya. Cuman masalahnya, bolehkah kita memakannya, memanfaatnya, memanfaatkannya? Maka ada fatwa dari Syekh Salim, dia sanggup apa tidak hidup tanpa uang dari orang tua itu. Kalau sanggup maka jangan diambil. Kalau tidak sanggup maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum berhutang dengan jaminan? Misal pinjam uang 1M dengan jaminan rumah. Apabila dalam tenggang waktu hutang belum bisa dibayar, maka rumah kita akan disita. Bagaimana dengan kasus seperti ini Ustaz? Yang benar bukan disita, tapi dijual. Dijual bersama-sama harga pasaran. Berapa lakunya? 1,3 miliar. Maka apa? Yang 3 miliar baliki. Kan utangnya cuma 1 miliar. Gitu. Lakunya berapa? Ternyata 900 juta. Ah, berarti masih kurang 100 juta. Intinya utang berapapun kembalinya harus sama. Tidak boleh ada perjanjian lebih kecuali tanpa perjanjian. Seperti contoh yang kita bahas tadi. Ya. Ah, kecuali perjanjiannya bagi hasil. Kalau bagi hasil tentu. Kalau ada hasil dibagi dua. Kalau rugi ya ditanggung bersama. Artinya yang pengusaha ini enggak dapat apa-apa. Rugi waktu. Yang punya uang modalnya berkurang. Kan rugi. Modalnya 1 miliar karena rugi. Sekarang modalnya tinggal 700 juta. Ah, berarti uang dia hilang 300 juta. Paham ya? Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika begini? Kita mau beli barang secara kredit. Misal motor. Kita yang cari motor, kalau sudah dapat baru kita bilang ke yang punya uang, baru dibeli oleh yang punya uang, baru dijual kepada kita dengan harga yang ditambah keuntungan. Boleh tidak Ustaz? Itu mah terang benderang, jelas banget. Itu yang kita bahas tadi. Ya, yeah. Kalau antum ikutin dari awal sampai akhir, itu yang kita bahas tadi. Ya, yeah. Menjual sesuatu yang belum dimiliki, itu kan dijual tuh akhirnya, ya kan? Padahal kita ajar itu betul-betul khilah Yahudi. Ya. Kecuali ya, kecuali memang harganya sama. Berapa harganya motor itu? 7 juta. 7 juta di mana-mana orang tahu 7 juta. Ah, dibeli sama dia 7 juta. 7 juta ya. Ah, nyicil ke saya. Berapa? 7 juta. Ah, jelas itu. Ya, artinya sama aja nih. Nih utang ya. Utang 7 juta ya buat beli motor kan. Saya kira kan enggak mungkin begitu kan. Pasti oleh dia dilebihkan. Kalau motor itu 7 juta, maka jadinya 8 juta, 9 juta. Itulah riba. Dan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sebab kalau 7 juta tidak berubah, tetap 7 juta, ya ngapain? Kasih aja uangnya, silahkan cari sendiri, bayar sendiri, nanti nyicil ke saya 7 juta sebulan 500 ribu misalnya, jelas halal. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan Ustaz dari pesan singkat dari SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana status pembeli sekarang dalam penjualan yang belum menjadi pemiliknya? Apakah pembeli juga ikut berdosa? Membantu perbuatan haram. Ya kan? Membantu perbuatan haram. Antum bekerja di pabrik homer. Antum bekerjanya ini enggak ada hubungannya dengan khamar. Cuman ngelap-ngelap kaca yang gedungnya itu. Ya. Halal haram. Halal haram. Haram. Haram. Karena pabrik khamar itu dari ujung ke ujung, dari A sampai Z, tentu intinya adalah haram, sama dengan bank ribawi, sama dengan gereja, sama dengan komplek pelacuran. Intinya adalah haram. Maka pekerjaan apapun yang membantu terjadinya itu haram, walaupun satpam, walaupun OB. Kecuali intinya halal. Apa misalnya hotel atau supermarket, Itu kan intinya halal. Hanya di pojok sana ada jualan babi. Atau kadang-kadang di hotel itu ada perzinahan. Ah, kita kerja di situ bersih-bersih, insya Allah halal. Jadi intinya bekerja di tempat yang haram adalah haram. Nah, yang ditanyakan ini dengan adanya dia membeli, berarti dia menolong si penjual, kan gitu. Menolong si penjual. Ya seperti antum ke bank ribawi. Antum makan riba apa tidak? Tidak kan? Tapi dimakan. Kan begitu. Yang makan riba bukan antum tapi banknya. Apa antum jadi boleh? Ya, tidak boleh. Antum pinjam 1 juta kembali 1,5. Kan antum yang dimakan riba. Antum tidak memakan riba. Boleh? Tidak boleh. Karena dengan antum datang itu berarti memuluskan terjadinya riba. Sama dengan pertanyaan tadi, haram hukumnya. Wallahu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar pernyataan bahwa ada hadis yang menyatakan bila malam Jumat kita berhubungan suami istri atau jima, kita sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Apakah ini benar, Ustaz? Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Itu masyhur sekali, ma'ruf sekali, terkenal sekali. Tetapi bukan sabda Nabi. Maka tidak boleh kita nisbatkan sebagai hadis. Ya, entah dari mana, wallahualam. Adapun pagi hari setelah subuh hari Jumat, itu ada riwayat. Barang siapa mandi dan memandikan. Nah, ini ditafsirkan, difahami sebagian ulama, memandikan yang dimaksud membikin istrinya mandi. Kan kalau kita menjima istri, istri harus mandi. Kan begitu. Tapi ya tidak sorry ya. Tidak sorry, bisa saja penafsiran itu benar. Ya. Nah, kalau itu ada dan sahih. Ya, barang siapa yang mandi di pagi hari Jumat dan memandikan, ya, ghusala wa aghsala, nah, itu dapat pahala sekian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, bagaimana dalam keadaan seperti apa kita disebut sudah keluar dari majelis saat berjual beli? Bisa. Misalnya majelisnya di ruko itu, kita sudah keluar, sudah tidak saling melihat, ya sudah. Ya. Adapun masih terlihat, bisa dipanggil. Ya, masih terlihat, sudah membelakangi, maaf Pak, maaf, ya, nah, masih boleh. Tapi kalau udah nggak kelihat, nggak boleh dikejar. Ya, ya sudah, telat. Gitu ya, khiyar majelis beda dengan khiyar aib atau khiyar syarat, kan ada tiga khiyar ya. Kalau itu tiga hari, khiyar syarat itu tiga hari ya. Jadi dibikin syarat, ini sepatu saya bawa pulang, kalau anak saya cocok jadi, kalau nggak cocok nggak jadi ya, saya balikin. Nah, ini boleh, kan bikin syarat tuh. Atau khiyar aib, khiyar cacat, artinya barang boleh dikembalikan kalau memang cacat, tidak sesuai dengan barang yang normalnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan waktu kita sudah habis Ustaz. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, mohon kiranya untuk memberikan sedikit kesimpulan atau statement tentang judul yang kita angkat Ustaz, Hilah Yahudi, kepada jamaah sekalian. Fadal Ustaz. Ya, sebelum kita tutup, antum harus yakin bahwa dengan hilah yang tujuannya lepas dari masalah, kan begitu tuh. Tidak makan ikan itu kan masalah. Ingin lepas dari masalah itu, maka yang ada justru akan ketemu dengan masalah. Percaya. Percaya. Ya. Siapa yang membuat tipuan di hadapan Allah, menipu Allah, dia akan tertipu. Contoh besarnya adalah orang yang paling semangat membunuh Nabi Isa. Berselisih namanya siapa ya. Dia semangat sekali untuk membunuh Nabi Isa. Maka ketika pasukan Romawi mengejar Nabi Isa untuk dibunuh, dia yang paling depan. Dia yang kasak kusuk menyemangati tentara Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Maka dia bikin tipuan. Yahudi dia ini. Sama satu kaum Bani Israel dengan Nabi Isa kan mestinya berpihak kepada Nabi Isa. Tapi dia bikin tipu daya, hilah istilah yang kita bahas tadi. Maka Allah tipu dia. Maka ketika dia sampai ke tempat di mana Nabi Isa itu ada, maka Nabi Isa langsung diapa oleh Allah? Diangkat. Tiba-tiba seketika Allah rubah fisik dia persis seperti Nabi Isa. Persis seperti Nabi Isa, tentu kecil bagi Allah untuk merubah dia, si pembikin hilah ini. Tiba-tiba persis penampilannya seperti Nabi Isa. Begitu tentara Romawi sampai tempat itu, tentu ini dia Isa. Bunuh, dia teriak-teriak, saya bukan Isa, teriak-teriak. Tentu tidak digubris. Ya, nah ini dia. Dan masih banyak contoh. Bagaimana dengan khilah justru mendapatkan masalah. Maka sudahlah. Jangan ya. Kalau toh kita berbuat dosa namanya manusia, segera taubat. Mohon ampun kepada Allah. Jangan cari celah untuk berbuat maksiat yang terkesan itu taat. Jangan. Sudah hindari. Sami'na wa ata'na, jauhi perbuatan maksiat. Jangan cari-cari celah. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.